Selalu ku coba untuk lupakan cerita lama yang menjadi buku. Terlanjur sudah ku membaca dari bab perkenalan. Tak semua halaman merana, namun yang kelam terlalu berarti. Yang bahagia terlupakan, terselimuti benci. Warna fana ragu, hanya karena kamu. Seperti ku tegak berdiri di atas kertas putih, seperti kencangnya berlari tanpa tujuan. Terselimuti benci. Fata Morgana ragu, hanya karena kamu. Seperti ku tegak berdiri di atas kertas putih, seperti kencangnya berdiri. Seperti kencangnya berlari. Seperti ku tegak berdiri di atas kertas putih, seperti kencangnya berlari tanpa tujuan henti. Halaman tawa yang aku cari telah hangus, namun di hati percaya terangkan kembali. Beranikan diri tutup buku ini.